Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ina yawmin din amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ada'u wa Dawa' dari Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pasal yang baru. Qala rahimallahu ta'ala faslun darabul dhunubi fil qalbi kadaris sumumi fil abdani. Pasal darab, bahaya, kerusakan, kerugian yang diakibatkan oleh dosa terhadap hati seorang hamba, kadaris sumumi fil abdani, seperti bahaya, kerusakan dan kerugiannya racun pada badan seorang hamba. Beliau rahimahullah ta'ala membuat pasal tentang bahayanya dosa dan maksiat bagi seorang hamba yang akan merusak kalbunya, hatinya. Itu ibarat racun yang merusak badan seorang hamba. Qala rahimallahu ta'ala falnarji' ila ma kunna fihi min dhikri dawa'i da'i alladhi in istamarra afsada dunyal 'abdi wa akhiratahu. Mari kita kembali, kata beliau rahimallahu ta'ala. Nah, setelah sebelumnya beliau sebutkan tentang perbedaan antara harapan dan angan-angan, maka beliau kembali sini. Falnarji, maka mari kita kembali kepada apa yang sedang kita bicarakan dari obatnya penyakit, yang apabila penyakit itu berkesinambungan terus menerus istimrar, maka dia akan bisa merusak dunianya seorang hamba dan juga akhiratnya. Kata Syekh rahimallahu ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, mari kita kembali kepada pembicaraan kita tentang obat dari penyakit yang apabila penyakit itu berkesinambungan terus menerus ada pada diri seorang hamba, maka penyakit tersebut akan mampu merusak dunia dia dan akhiratnya. Famimma yambali ayub lana, maka termasuk atau semestinya yang harus diketahui oleh seorang hamba, termasuk perkara yang harus diketahui oleh seorang hamba, anna dhunuba wal ma'asi tadurru, bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan itu betul-betul tadur, akan memberikan mara bahaya, memberikan kerusakan, memberikan kerugian, darar, mudarat. Dosa dan kemaksiatan itu akan menyebabkan adanya kerusakan, kerugian, kebinasaan, mudarat. Wala syakka anna dararaha fil qulubi kadarari sumumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fil darari. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwasanya mudarat, kerusakan yang diakibatkan oleh dosa dan maksiat tersebut bagi atau terhadap kalbu, hati kita, laksana kerusakan yang disebabkan oleh racun kepada badan-badan kita. Nah, bisa menyebabkan mati. Na'am, begitu juga dosa dan maksiat bisa menyebabkan mati kalbunya seorang hamba. Ala ikhtilafi darajatiha fid darari. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat itu beraneka ragam, berbeda-beda sesuai dengan tingkat dari dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Semakin banyak, semakin besar pun semakin merusak hati. Nah, wahal fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa sababuhu ad-dunubu wal ma'asi. Bukankah di dunia dan juga di akhirat itu terdapat kejelekan dan juga penyakit, kecuali itu semua disebabkan adanya dosa dan juga maksiat? Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita, faman ladhi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang menjadikan kedua orang tua kita, Adam dan juga Hawa, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga? Apa pasalnya, apa sebabnya Allah mengeluarkan Adam dan juga Hawa dari surga kalau bukan dosa dan kemaksiatan? Itu maknanya. Dari ladzati wal na'imi wal bahjati wal sururi. Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Menuju kepada negeri yang penuh dengan kesakitan, kesedihan, dan musibah. Maksudnya adalah di bumi. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Adam dan Hawa yang telah tinggal di negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, keceriaan, berpindah kepada negeri yang penuh dengan musibah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesakitan, dosa dan maksiat. Tatkala melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekat kepada syajaratul khuld, pohon keabadian. Nah, Allah sebutkan Adam durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian Allah mengeluarkan dari surga. وَمَنْ لَذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَجَعَلَ صُورَتَهُ أَكْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا. Apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari kerajaan langit? وَطَرَدَهُ, dan Allah mengusir iblis. وَلَعَنَهُ, dan Allah melaknat iblis. Apa sebabnya? Berarti dahulunya iblis itu adalah makhluk yang juga mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, senantiasa beribadah kepada Allah azza wa jal dulunya. Tetapi ketika dosa dan maksiat dilakukan, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dan mengeluarkan iblis dari kerajaan langit. Mengusirnya dan melaknatnya. Wa masakha zahirahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala merubah zahirnya dan juga batin iblis. Allah rubah semuanya. Faja'ala suratahu akba'a suratin. Allah jadikan bentuk dari iblis lahirnya sejelek-jelek bentuk. Wa asna'aha, dan seburuk-buruk bentuk lahirnya Allah rubah menjadi sejelek-jelek dan seburuk-buruk bentuk wa batinahu, demikian pula batinnya. Batin iblis Allah Subhanahu wa taala rubah pula. Akbaha min suratihi wa ashna'a. Allah jadikan batinnya itu lebih buruk dan lebih jelek dari penampakan lahirnya. Naam. Wa buddila bil qurbi bu'dan. Wa bi rahmati la'natan wa bil jamali qabhan wa bil jannati naran talazza. وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل تسبيح وتقديس وتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفخشي وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. Apapun yang menjadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti yang asalnya iblis itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh. Yang asalnya iblis senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi mendapatkan laknat. Yang asalnya iblis itu penuh dengan keindahan baik lahirnya maupun batinnya menjadi penuh dengan kejelekan. Yang asalnya berada di surga menjadi nanti berada di neraka yang menyala-nyala. Yang asalnya dia beriman menjadi kufur. Yang asalnya dia mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi dia mendapatkan sebesar-besar permusuhan, nah, dan juga kedurhakaan. Yang asalnya dia senantiasa menggemakan, mengumandangkan gemah tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, kemudian berubah menjadi apa yang dia serukan, isinya penuh dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan, dan juga kehinaan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu sebab dosa dan maksiat asalnya senantiasa berada dalam lingkungan yang baik, berteman dengan orang saleh, senantiasa dekat dengan perkara-perkara kebaikan, kemudian menjadi terusir, jauh dari teman orang-orang saleh, jauh dari amalan kebaikan, jauh dari ta'awun. Asalnya rajin ta'awun, subhanallah, introspeksi untuk kita semuanya. Asalnya rajin ta'awun, subhanallah, ini bantu, ini datang, ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala keluarkan itu semuanya. Nah, apa sebabnya? Adz-dzunub wal ma'asi. Dosa dan juga kemaksiatan. Nah, asalnya subhanallah sekian atau waktu betul-betul dia pergunakan dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengejar negeri akhirat, dengan adanya dosa dan kemaksiatan Allah rubah. Nah, menjadi teman-teman dia teman-teman awam, lebih senang bergaul dengan orang-orang awam, justru hatinya merasa tenang. Nah, bergaul dengan orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari sunnah, orang-orang yang jauh dari akidah yang benar. Nah, apa sebabnya? Adz-dzunub wal ma'asi. Tayyib. Asalnya semangat menjadi malas. Maka ini introspeksi untuk kita semuanya. Kalau kemudian timbul kemalasan pada diri kita, timbul ketidaksemangatan dalam amalan-amalan kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab utamanya adalah ad-dunub wal ma'asi. Nah, iblis contohnya ini. Nah, yang asalnya bertasbih kepada Allah, memsucikan Allah, bertahlil, berubah. Tayyib. Wa bi libasil imani libasal kufri wal fusuqi wal isyan. Yang asalnya senantiasa berpakaian dengan pakaian keimanan, berubah menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Fahana 'alallahi ghayatal hawani. Maka dia jatuh pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jatuh sudah. Nah. Loh, yang dulunya demikian-demikian ternyata demikian dan demikian, jatuh. Kenapa? Adanya ad-dunub wal ma'asi. Nah. Fahana 'alallahi ghayatal hawani. Maka menjadi rendah kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghayatal hawani, serendah-rendahnya. Wa saqata 'an 'aynihi ghayatas suquti, jatuh kedudukan dia. Sejatuh-jatuhnya. Ghayatas suqut. Dulunya dihormati, dulunya nam disegani, jatuh sudah. Dengan adanya ad-dunub wal ma'asi. Tayyib. Wa halla 'alaihi ghadab rabbi ta'ala fa ahwaahu wa maqatahu akbara al-maqti fa aradahu. Maka jadilah dia mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar-besarnya. Fasara qawwajan likulli fasikin wa mujrimin. Maka jadilah iblis ini akhirnya menjadi pemimpin bagi setiap orang yang rusak dan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Orang yang fasik dan orang yang mujrim, pemimpin utamanya adalah iblis. Radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilkal ibadati wassiyadati. Dia meridai, dia rela untuk dirinya sendiri menjadi pemimpin untuk semuanya itu setelah sebelumnya dia itu adalah ahli ibadah. Subhanallah. Setelah sebelumnya iblis itu adalah ahli ibadah, wasiyadah, dan orang dan makhluk yang memiliki kemuliaan. Makanya kalau orang memiliki kemuliaan disebut apa? Sayyid. Bagi laki-laki, kalau perempuan sayyidah. Iblis ini dulunya dia memiliki asiyadah, kemuliaan, dan juga ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ad-dunub wal ma'asi kemudian berubah. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa'yadan bika, maka kami berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma min mukhalafati amrika. Ya Allah, kami berlindung dari menyelisihi perintahmu. Wartika binahyika, dan kami berlindung dari melakukan, menerjang laranganmu. Nah, sebab utamanya adalah ad-dunub wal ma'asi. Maka introspeksi bagi kita semuanya. Dan ini sering kita sampaikan. Terus kita mengintrospeksi. Jangan orang lain yang diintrospeksi, diri kita. Diri kita yang diintrospeksi, dilihat, diteliti, ikhlas ataukah tidak amalan saya, benar ataukah belum. Kalau kita merasa belum, perbaiki segera, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunub wal ma'asi ini yang akan membinasakan kita. Wal 'iyadu billah. Qala rahimallahu taala, وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. Apa yang menjadikan penduduk bumi itu Allah tenggelamkan semuanya? Penduduk bumi Allah tenggelamkan semuanya hingga air itu bisa menutupi puncak-puncak gunung. Nah, air itu bisa sampai dan menutupi puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Dzunub wal ma'asi, dosa dan juga kemaksiatan. Nah, wa man ladzi sallata وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ الرِّيْحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Apa pula yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang membinasakan kepada kaum 'Ad hingga mereka semuanya binasa di atas permukaan bumi seakan-akan mereka itu seperti pokok-pokok pohon kurma yang lapuk. Nah, dengan sebab angin yang berhembus sangat kencang yang menjadikan tubuh jasad-jasad mereka itu bergeletakan mati di atas permukaan bumi. Ibarat pohon kurma yang lapuk. Nah, tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan, lapuk. Namanya pohon lapuk seperti apa? Subhanallah. Wa dammarat ma marat alaihi, yang angin yang tadi itu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum 'Ad, angin tersebut menghancurkan apa saja yang dilewati oleh angin tersebut. Min diyarihim, dari tempat-tempat tinggal mereka. Wahurusihim, dan juga dari tanaman-tanaman mereka. Wazuru'ihim, dan juga ladang serta kebun-kebun mereka. Wajawabihim, dan juga binatang-binatang ternak mereka binasa, hancur, hilang semuanya dengan sebab angin tersebut. Apa yang menjadikan itu semuanya sampai Allah menimpakan adab seperti itu? Ad-dunub wal ma'asi hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, hingga kemudian peristiwa itu menjadi pelajaran bagi umat-umat sebelumnya sampai nanti hari kiamat. Qala rahimallahu ta'ala, wa man ladhi arsala 'ala qaumi Tsamud as-sayhata hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu 'an akhirihim. Apa pula yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum Tsamud suara yang menggelegar, yang dengan suara tersebut mampu untuk memotong urat jantung-jantung mereka semua. Subhanallah. Suara yang sangat keras yang bisa memotong jantung, memutuskan jantung-jantung mereka. Fi ajwafihim, di dalam rongga-rongga tubuh mereka. Suara yang sangat keras hingga jantungnya itu kemudian putus. Nah, bahasa kita copot. Nah, mati, ya mati. Bukan cuma kaget, mati. Nah, wa matu an akhirihim, yang kemudian menjadi binasa semuanya. Dosa dan juga kemaksiatan. Wa man ladzi rafa'a Qura Lutiyah hatta sami'at al-malaikatu nabiha kilabihim thumma qalabaha 'alaihim faja'ala 'aliyaha safilaha. Apa pula yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kampung Lut, kampung Lut, Nabiullah Lut alaihissalam, hingga malaikat itu bisa mendengar lolongan anjing mereka. Subhanallah. Betapa mengerikannya keadaan seperti itu. Sampai anjing saja takut melolong dan sampai terdengar oleh malaikat lolongan anjing tersebut. Nah, hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim, hingga malaikat itu mendengar lolongan anjing-anjingnya mereka. Thumma qalabaha alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalik kampung dan buminya mereka. Allah jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Fa ahlakahum jami'an, Allah binasakan mereka secara serentak semuanya. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha 'alaihim, ditambah lagi disertai dengan lemparan batu-batu dari langit menghujani mereka. Diangkat buminya, diangkat kaumnya, diangkat kampungnya sembari dilempari batu dari langit kemudian dibalik. Fajama'a 'alaihim min al-'uqubati ma lam yajma'hu 'ala ummati ghairihim. Allah kumpulkan atas mereka siksa, hukuman yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, satukan siksa dan hukuman seperti ini kepada umat-umat sebelumnya. Belum pernah. Nah, bumi dibalik, dilempari dengan batu dan seterusnya. Apa sebabnya? Adz-dzunub wal ma'asi. Wal ikhwanihim amsaluha. Dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini, bagi mereka juga akan mendapatkan siksa yang seperti ini. Wama hiya minadh dhalimina biba'idin, dan yang demikian ini tidaklah jauh bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bagi orang-orang zalim, siksa Allah Subhanahu wa taala itu enggak jauh, dekat saja. Nah, bisa terjadi kapan saja. وَمَنْ لَذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبًا سَحَابَ الْعَذَابِ كَذُّلَلِ. Apapula yang terjadi, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum Syu'aib awan yang merupakan awan azab yang seperti naungan-naungan gelap. Awan yang gelap yang kaum Syu'aib merasa itu adalah hujan yang akan turun. Hujan air yang akan turun menurut mereka. Awan sangat gelap, bertingkat-tingkat kadzulal. Falamma sara fawqa ru'usihim, akan tetapi tatkala awan itu telah sampai di atas kepala-kepala mereka, di atas kampungnya mereka. Amtara 'alaihim naran taladdha, Allah hujani mereka itu dengan api yang menyala-nyala. Waliyadu billah. Allah Maha Kuasa. Awan yang sangat gelap bertingkat-tingkat laksana naungan itu tadi yang dikira akan menurunkan hujan yang lebat, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turun, tapi yang turun bukan air tetapi api. Api yang menyala-nyala dari langit. Baik. Allah kisahkan ini di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka itu bergembira tatkala melihat awan itu sudah mulai mengarah-arah menuju kepada tempatnya. Ini akan menghujani kami dengan hujan yang lebat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hujan dengan api yang menyala-nyala. Apa sebab itu semua? Adz-dzunub wal ma'asi. وَمَنْ لَذِي أَقْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ نَقَلَتْ أَرْوَاحَهُمْ إِلَى جَهَنَّمْ فَالْأَجْسَادُ لِلْغِرَقِ وَالْأَرْوَاحُ لِلْحَرْقِ. Dan apa pula yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan ruh-ruhnya mereka itu ke jahannam, ke neraka jahannam. Apa sebabnya itu semua? Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Allah pindahkan ruhnya Fir'aun dan juga kaumnya ke jahannam. Dosa dan juga kemaksiatan. Fal-ajtadu lil-ghiraki. Jasad-jasad mereka itu tenggelam. Jasadnya tenggelam. Wal-arwahu lil-hirki. Dan sementara ruh-ruh mereka itu terbakar. Wal-iyadu billah. Wa man ladhi khasafa bi Qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Apa pula yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun beserta rumahnya dan hartanya dan keluarganya? Tidak lain dan tidak bukan adalah adzunub wal ma'asi. Wa man ladhi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wadammaraha tadmira. Dan apa pula yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat setelah Nuh dengan berbagai macam bentuk siksa, azab, dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya setelah Nuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa dan maksiat. وَمَنْ لَذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَاسِينَ بِالصَّيْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Apa pula yang terjadi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum sahibi Yasin, temannya Yasin, dengan suara hingga kemudian mereka pun juga tewas pada akhirnya, mati pada akhirnya. وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَتَلُوا الرِّجَالَ وَسَبُّوا الذُّرِّيَّةَ وَالنِّسَاءَ وَأَحْرَقُوا الدِّيَارَ وَنَهَبُوا الْأَمْوَالَ ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Apa pula yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Bani Israel suatu kaum yang memiliki kekuatan yang besar, hingga kemudian kaum tersebut membakar rumah-rumah Bani Israel, membunuh para laki-lakinya, memperbudak anak keturun anak-anak mereka dan para wanita mereka Bani Israel. Wa ahraqu diyara wa nahabul amwal. Menghancurkan, membakar rumah-rumah mereka, merampas harta-harta mereka. Kemudian Allah juga mengutus untuk kali yang kedua, kaum yang memiliki kekuatan yang besar tadi, menghancurkan apa saja yang mampu untuk mereka hancurkan, sehancur-hancurnya bagi Bani Israel. Tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah dzunub wal ma'asi. وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاءَ الْعَذَابِ وَالْعُقُوبَاتِ مَرَّةً بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَخُرَابِ الْبِلَادِ وَمَرَّةً بِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَمَرَّةً بِمَسْخِهِمْ كِرَدَةً وَخَنَازِيرًا وَآخِرُ ذَلِكَ أَقْسَمَ رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adab. Apa pula yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka Bani Israel dengan berbagai macam bentuk azab dan berbagai macam bentuk siksa Bani Israel? Terkadang dengan pembunuhan, terkadang dengan perbudakan, terkadang dengan dibakarnya kampung atau rumah mereka, terkadang dengan penguasa yang zalim. terkadang dengan dirubah mereka menjadi kera-kera dan juga babi. Azab dan juga siksa bagi Bani Israel itu berbagai macam bentuknya. Apa yang menjadikan seperti itu? Dosa dan maksiat. Maka kalau kita sering mengoreksi diri kita, apa yang menjadikan pada diri saya ini? Kok rasanya berganti dari kemarin, ininya rusak, berganti itu, berganti ini, berganti lagi ini, berganti itu, berganti ini. Nah, apa yang menjadikan? Jangan-jangan karena dosa dan maksiat saya. Jangan-jangan karena ad-dunub wal ma'asi, dosa dan maksiat yang saya lakukan. Nah, apa yang menjadikan itu semua? Tiba-tiba pelanggan saya kabur, misalnya, kalau kita punya pelanggan. Tiba-tiba, nah, rumah yang biasanya tidak apa-apa, ada aja masalahnya. Tiba-tiba kendaraan yang biasa kita kendarai, ada aja masalahnya. Tiba-tiba keluarga yang biasanya tidak mengapa, ada aja. Nah, dari adiknya, pindah ke kakaknya, pindah ke adiknya lagi, pindah kakaknya lagi, pindah ke uminya, pindah ke sini, pindah ke sini. Jangan-jangan karena dzunub wal ma'asi, karena dosa dan maksiat yang kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Baik. Hingga kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-A'raf terkait Bani Israel, la yab'atsanna 'alaihim, dan benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka sampai pada hari kiamat, man yasumuhum su'al adab, kaum yang memberikan siksaan kepada mereka hingga hari kiamat. Akan tetap ada siksaan yang akan diterima oleh Bani Israel. Satu hadis kita baca. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hadatsana Al-Walid ibn Muslim, hadatsana Sufwan ibn Amr, hadatsani Abdurrahman ibn Jubair bin Nufair, atau nah, bin Nufair, an abihi qala lamma futihat Kubrus furriqa baina ahliha fabaka ba'duhum ila ba'din faraitu Aba Darda جالسا وحده يبكي سبحان الله فقلت يا أبا درداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. Dari Jubair bin Nufair, dari bapaknya, beliau berkata, tatkala ditaklukkan negeri Kubrus, Siprus, negeri Siprus, furriqa baina ahliha, yang penduduknya itu akhirnya tercerai berai karena kalah perang. Nah, ditundukkan oleh barisan kaum muslimin. Fabaka ba'duhum ila ba'din, sebagian penduduk itu menangis atas sebagian yang lain. Fara'aitu, maka aku melihat Abu Darda, sahabat al-Jalil. Aku melihat Abu Darda jalisan wahdahu yabki, Abu Darda duduk sendirian dan menangis. Setelah bisa membuka dengan pertolongan Allah, nah, negeri Siprus yang penduduknya akhirnya tercerai berai. Nah, sebagian menangisi sebagian yang lain, maka aku melihat Abu Darda sedang duduk sendirian dan menangis. Maka aku pun bertanya, wahai Abu Darda, apa yang menjadikanmu menangis di hari yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam dan pemeluknya dengan kemenangan ini, kok malah engkau menangis? Faqala, maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala menjawab, wayhaq ya Jubair, celakalah wahai Jubair, ma'ahwanal khalqu, betapa rendah ma'ahwanal khalqa, betapa rendah dan hinanya seorang hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia mulai menelantarkan, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa rendah dan hinanya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mulai menelantarkan, menyia-nyiakan, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda mengatakan, bainama, di hadapan kita ini, lihat mereka ini, bangsa Siprus ini dulunya adalah umat yang qahirah, kuasa, jagoan, zahiratun lahumul mulk, memiliki kekuasaan yang luas, yang besar. Taraku amrallah, tatkala mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaru ila ma tara, maka mereka jadi seperti yang kamu lihat sekarang ini, hancur. Mana harta yang dulu mereka banggakan? Mana kekuasaan yang dulu mereka banggakan? Menjadi hancur, tidak berguna tatkala mereka mulai meninggalkan perintah Allah, menelantarkan, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dosa dan kemaksiatan betul-betul akan memberikan dampak yang buruk bagi diri kita, bagi hati kita, bagi dunia kita, dan juga bagi akhirat kita. Nah, celakalah bagi orang-orang yang kemudian tidak mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikuti hawa nafsunya, dan berbahagialah bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan rujuk kepada kebenaran. Nah, kedua orang tua kita telah mencontohkan, Adam dan juga Hawa telah mencontohkan kepada kita bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka berdua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menerima taubat mereka berdua setelah sebelumnya bermaksiat dan durhaka kepada Allah, hingga Allah mengeluarkan dari surga ke bumi negeri yang penuh dengan musibah, kesengsaraan, kesulitan. Tapi kemudian mereka berdua bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka berdua. Nah, maka nasihat untuk saya pribadi dan juga kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak bagi kita untuk muhasabatun nafs, muhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita. Nah, banyak-banyak untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan setelah seseorang itu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, taubat kepada Allah, bagaimana kiranya kalau kita yang sering lupa, sering terjatuh, sering tergelincir dalam perkara-perkara dosa dan kemaksiatan yang terkadang tidak kita sadari, yang terkadang kita tidak tahu, atau bahkan mungkin kita tahu dan menyengaja darinya. Memang tidak, terkadang tidak langsung. Hari ini berbuat dosa, jam segini berbuat dosa, jam segitu pula dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Terkadang 1 tahun kemudian, terkadang 2 tahun kemudian, terkadang 30 tahun kemudian kalau masih hidup. Terkadang 10 tahun kemudian dan seterusnya. Dan nanti akan sampai babnya insyaallah taala. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada faedahnya untuk saya secara pribadi dan juga untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.